Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Sunnah Jamaah. Kita sampai di halaman 186. Nah, kira kemarin tadi sampai di sini. Ma inna la na'lamu kayfiyata istiwa'ihi subhana li'anna hadha min umuril ghaib. Kita tidak mengetahui tentang tata cara bagaimana istiwa'nya Allah Azza wa Jalla karena ini adalah termasuk perkara-perkara yang ghaib. Wa qad akhbarana anhu wa lam yukhbirna an kayfiyatihi. Allah Azza wa Jalla itu telah mengabarkan tentang istiwa, namun tidak mengabarkan kepada kita tentang tata cara bagaimananya. Walau kana dhalika khairan lana la akhbarana. Kalau seandainya itu baik, tentunya Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan kepada kita. Maka wajib kepada kita untuk apa? Wukuf ala ma warada wa la nata'adda. Kita itu harus berhenti terhadap apa yang ada dalilnya dan tidak boleh nabrak, Mas. Artinya apa? Keluar dari apa yang menjadi batasan. Bagaimana tadi Anda jelaskan? Seandainya antum itu mengetahui berapa gram dari otak antum, otak kita ya, bukan antum ya. Seolah-olah anak antum, ya, enggak. Otaknya kita, ya. Berapa gram otaknya kita? Ketika kita bisa menimbang, apakah kemudian menyebabkan otak itu menjadi lebih cerdas, lebih takut kepada Allah Azza Wajalla, lebih semangat ibadahnya kepada Allah Azza Wajalla, lebih banyak sedekahnya kepada yang lain, atau bagaimana? Apakah ada efeknya, Mas? Bagaimana ketika antum itu minum obat? Tidak ada efeknya. Belum tentu. Itu ada efeknya. Itu bisa jadi hanya untuk gaya-gayaan. Dan tadi kita bahas tentang apa? Perkataan Imam Malik. Di sini Imam Malik mengatakan kaifa istaw. Ada orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Malik yang meninggal tahun 179 Hijriah, "Ya Aba Abdullah, wahai Aba Abdullah, Ar-Rahman al-Istaw." Ar-Rahman al-Istaw. Allah Ar-Rahman itu berada istiwa, berada di atas arsy. Kaifa istaw? Bagaimana sih istawa itu? Fa atraqa bi ra'si haya'an wa khajalan. Imam Malik langsung tertunduk dan misalnya jadi deredeg, Mas, dengar pertanyaan seperti itu sangat menakutkan. Wa akhadha yatasabbabu 'araqan min shiddati ma warada 'ala qalbihi. Dan beliau mengusap keringatnya karena saking dahsyatnya menggetarkan hatinya beliau. Kayak kalau misalnya antum lihat, antum ditanya, "Mas, hari ini untuk duit piro, Mas?" Apakah pertanyaan seperti itu bisa menyebabkan antum itu keluar keringatnya? Tidak ada. Biasa antum jawab, "Ya alhamdulillah, ya sebenarnya cukup mengumangan." Ya. Tapi bagaimana hanya dengan pertanyaan tentang apa? Ar-Rahman al-Istawa, kaifa istiwa? Itu Imam Malik langsung mengeluarkan keringat dan merasakan takut yang sangat yang ada di hatinya. Ya. Kemudian fa antaqallahu ta'ala bi hadhihi al-kalimat allati tanaqalaha ulama. Dan di sini Allah Azza wa Jalla menjadikan kalimat-kalimat ini dinukulkan oleh para ulama juga. Wartadawha, dan mereka pun waja'alu asasan li baqiyati sifat. Mereka menjadi ridha dengannya dan mereka menjadikan ini sebagai asas bagi sifat-sifat yang lainnya dari Allah Azza wa Jalla. Faqala, artinya faqala di sini adalah siapa? Imam Malik. Ya hada al-istiwa'u ghairu majhulin. Istiwa itu ya, ghairu majhulin maksudnya apa? Ma'ruf, Ghairu majhulin. Tidak dikenal. Artinya ma'ruf, dikenal. Maksudnya apa? Ada dalilnya bahwasanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan istiwa. Paham maksudnya di sini? Ya. Wal kaifu ghairu ma'qulin. Dan kaif, bagaimana istiwanya itu adalah ghairu ma'qulin. Tidak bisa apa? Difikirkan. Tidak bisa dicapai dengan otak. Tidak bisa dibayangkan dengan otak. Wal imanu bihi wajibun. Dan iman dengan sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah beristiwa di atas arsnya, itu wajib. Wassu'alu anhu bid'atun. Dan bertanya tentang istiwa itu bid'ah. Apa definisi bid'ah? Bid'ah definisinya. Paham? Yang nampak khusyuk ada pertanyaan. Belum balik. Mesti bid'ah apa mesti? Lambat. Mas 02 Suki Harto. Yuk, tok. Wisik wa aku sih. Ayo. Ya, Bang. Perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Perkataan-perbuatan terus. Yes. It. Mas tok yang lainnya. Suatu yang diadakan yang tidak sesuai dengan konteks Islam. Pak Utomo, kita definisi. Ayo, long balik. Mas Selamat. Ya. Ya, kita tanya Mas Herman. Ayo Mas Herman, tunjukkan jawabannya. Lombarik. Ayo. Alhamdulillah. Jadi ada kisah untuk diulang lagi. Ya. Bid'ah itu adalah definisinya apa? Topik. Melihat kau sibuk jadi belum balik. Ayo. Ayo, Allah barik. Jadi definisi dari Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, bid'ah itu adalah apa? Thariqatun mukhtar'atun fid-din. Atau mau dibalik, tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'budillahi subhanahu. Jadi definisi bid'ah menurut Imam Asy-Syatibi itu adalah tariqatun fid dini, jalan dalam agama, metode dalam agama, metode beragamanya, ya, mukhtara'atun, yang diada-adakan, tudahi syar'iyyata, yang menyelisihi syariat, yang menyelisihi syariat, yuksadu bisuluki 'alaiha, yang diinginkan untuk melakukannya, nah, ada bisikan. Ya. Kita harus berlindung dari gelapnya malam. Ya. Kan mati kan? Ya. Yang kesawel tadi katanya. Mati. Ya. Nah, jadi ana ulang lagi tadi tentang definisi bid'ah. Bid'ah itu adalah definisinya tariqatun fid din mukhtara'atun. Ya. Tudahi syar'iyyata yuksadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'budillah subhanahu. Jadi tariqatun fid din, metode dalam beragama, mukhtara'atun, yang diada-adakan. Yang diadakan. Kemudian tudahi syar'iyyata, yang menyelisih syariat, yuksadu bisuluki 'alaiha, yang diinginkan dalam menjalankannya, mengamalkannya, apa? Al-mubalaghatu fi ta'budillah, berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah subhanahu. Harus terdengar mas ya. Terusin, alhamdulillahnya terdengar. Biar antum dapat doa. Kalau misalnya bersin tidak terdengar, ya maka samping kanan kirinya tidak ada kewajiban untuk mendoakan. Contoh, lombarin. Nah, ini ketika mengatakan seperti itu. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang istiwa itu bid'ah. Wa ma uraka ila mubtadian, dan aku mengira engkau itu adalah seorang apa? Mubtadi, pelaku bid'ah. Ai ma adunnuka, yang aku kira, ya, yang aku kira engkau itu apa? Pelaku bid'ah. Ma uraka ila mubtadian, aku tidak melihat engkau, aku tidak memandang engkau kecuali engkau itu adalah pelaku bid'ah. Ya. Ai ma a'lamuka illa mubtadian. Aku tidak mengetahui kecuali engkau itu adalah pelaku bid'ah. Ya. Tsumma amara bihi fa ukhrija minal masjid. Kemudian diperintahkan dia untuk dikeluarkan dari masjid. Ya. Kemudian li'annahu sa'ala an kaifiyatil istiwa, karena dia itu bertanya tentang tata cara bagaimana istiwa. Kemudian ruya hadzal naql bil lafaz istiwa'u ma'lumun. Nah, begitu juga diriwayatkan penukilan ini dari Imam Ahmad dengan lafaz istiwa'u ma'lumun. Ma'lum, diketahui. Kalau yang tadi apa? Ghairu majhulin, tidak diketahui. Tidak diketahui berarti apa? Diketahui, maklum. Ya. Wal kaifu majhulun, dan tata cara bagaimananya itu tidak diketahui. Wal imanu bihi wajibun, dan iman dengan istiwa ini adalah wajib. Wasu'alu anhum bid'atun, dan bertanya tentang istiwa itu bid'ah. maksudnya tentang kaifiatnya, tata cara bagaimana. Wa hadza naqlun nasi bil makna, ini adalah penukilan dengan nas secara maknanya. Wa illa fa innal manqula bis sanadi, kalau tidak ya dinukilkan dengan sanad itu adalah istiwa'u ghairu majhudin. Yang dengan sanad tadi apa? Al istiwa'u ghairu majhudin. Istiwa tidak diketahui. Artinya maklum. Ini tadi kalau dilafadzkan dengan makna. Yang pertama tadi perkataan Imam Malik yang kita nukilkan di secara akidah Al-Alqai di i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu lafadznya ini Mas, antum lihat perbedaannya. Lihat. Ini ya, istiwa. Ini masalahnya enggak bisa di kasih tanda karena ini masih kelihatannya masih keprotek. Jadi nanti kita perbaiki. Jadi maksudnya di sini ini yang ini Mas, bid'ah. Yang istiwa di sini, istiwa ya, istiwa di sini ghairu majhulin. Istiwa di sini ghairu majhulin. Ini yang dengan sanad. Yang dengan makna adalah istiwa'u ma'lumun. Ya. Ini Mas. Paham enggak ini? Ya. Istiwa ma'lumun. Maknanya sama, artinya sama, tapi penulisannya beda. Yang satu dengan lafaz, yang satunya dengan bil makna. Maka yang lebih afdal adalah dengan bil lafaz. Wal makna annahu ma'lumun fil lughatil arabiyyah. Dan makna di sini adalah diketahui secara bahasa Arab. Fa mana istawa ala kada fil lughatil arabiyyah ay ala alaihi. Istiwa di sini tentang istiwa maknanya adalah istawa ala kada, berada di atas yang demikian. Fil lughatil arabiyyah di dalam bahasa Arab ay ala alaihi, yaitu berada di atas, tinggi, berada di atas. Wal kaifu ghairu maqulin, dan tata cara bagaimananya itu tidak bisa dinalar. Tidak bisa dinalar. Ai la yudrikuhul aqlu. Tidak bisa dijangkau dengan akal, Mas. Fa idza lam yudrikhu al aqlu sara ya. Sara marja'uhu ila as-sam'i. Kalau tidak bisa difahami, tidak bisa digapai dengan akal, maka kembalinya harusnya kepada apa? Sama. Sama maksudnya di sini bukan pendengaran saja Mas, tapi sama maksudnya di sini dari Al-Qur'an dan Sunnah, dalil Mas. Ingat-ingat tuh. Ila sam'i. Maksudnya adalah dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wa idza lam yarid bihi sam'. Kalau tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, fal aqlu yujibu tawakkuf. Kalau tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka otak itu ya, logika kita itu harus berhenti, sudah cukup situ ya, karena gak ada manfaat kalau diteruskan nabrak Mas, yang penjol nanti gak ada manfaatnya sama sekali. Bagaimana tadi Ana jelaskan kepada antum, ketika kita bisa menimbang otak kita berapa gram, itu tidak menjadikan kemudian habis itu langsung hafal Quran, hafal hadis, hafal ribuan dan seterusnya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Famahma aradna an natasawwara kaifa istawa la nastati'u abadan. Ya, bagaimanapun kegigihan kita, keinginan kita untuk bisa mendeskripsikan tata cara bagaimananya istawanya Allah Azza wa Jalla, kita tidak akan mampu selama-lamanya. Tidak akan mampu. Wallahi law qila laka, demi Allah, kalau seandainya dikatakan kepadamu, inna fulanan mustawin ala saririhi fi baitihi al-an, falan tastati'a an tatasawwar kaifyata istiwa'ihi, hada huwa basharun wa mawjudun an indaka, wa mawjudun indaka fil ardi, Fakaifa bil khaliq? Fakaifa bil khaliq subhanahu wa ta'ala? Fallahi man idda'a kaifata istiwa'ihi ala arshihi fahuwa kadhibun rajimun bil ghaib. Nah, antum lihat ini sebagaimana kemarin kita membahas tentang apa? Apakah istiwa'nya Allah Azza wa Jalla itu mubasyir am ghairu mubasyir? Apakah istiwa'nya Allah itu langsung melekat kepada arsy atau tidak? Maka tidak ada penjelasan dari Syekh seperti itu. Kalau seandainya menurut logika manusia, ya, bisa terjadi, tapi bagi Allah Azza wa Jalla tidak bisa. Walillahi matsalul a'la. Bagi Allah itu perumpamaan yang jauh lebih tinggi lagi. Nah, kita lanjutkan mas. Jadi di sini kaifa ghairu maqulin, tata caranya itu tidak bisa dijangkau dengan akal. Aila yudriku, tidak bisa dijangkau dengan akal. Fa idza lam yadrukul akal sara marju'uhu ila sam. Ana ulang ini. Kalau tidak bisa dijangkau dengan akal, maka tentunya harus dikembalikan pada apa? Dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Maka yang tidak ada dalil dari Al-Qur'an Sunnah, otak itu harus, logika itu harus berhenti, mas. Ya. Dan bagaimanapun kita berusaha untuk mendeskripsikan tentang istiwanya Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak akan bisa selama-lamanya mendeskripsikan tata cara bagaimana kaifiat istawanya Allah Azza wa Jalla. Dan seandainya ada orang mengatakan, seorang itu mustawin ala sarihi, dia itu berada di atas pembaringannya, fi baitihi, di rumahnya, al-an, sekarang, falan tastati'a an tatasawwara kaifiyata istiwa'i, maka engkau pun tidak akan bisa menggambarkan tentang bagaimana cara berbaringnya dia, miring kanan, miring kiri, telungkup, lumah, ya, atau ya, push up, gak ada yang tahu. Dia mengatakan apa? Dia berada di atas pembaringannya. Ya. Paham gak maksudnya di sini? Sekarang contohnya, ya ini yang dijelaskan Syekh. Seseorang mengetahui tentang, oh dia sedang di atas pembaringannya karena sakit. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al sifa di mardhal muslimin. Ya. Allah jadikan kesembuhan kepada kaum muslimin yang sakit dan juga kepada Abi, ya, bapak anak. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan kepada beliau. Ya. Jadi di sini kaitannya, ketika kita mengetahui fulan itu di atas pembaringan, tapi kita enggak tahu tata cara bagaimana berbaringnya dia di atas pembaringannya, kita enggak tahu. Ya, mau di sisi kanan, di sisi kiri. Ya. Mau berbaring atau tengkurap, nggak ada yang tahu. Atau jengking, nggak tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Yang dikabarkan kepada kita itu apa? Fulan, ya, berada di atas pembaringannya. Paham maksudnya di sini? Ini tentang orang loh ya. Walillahi matsalul a'la. Bagi Allah itu perumpamaan jauh lebih tinggi lagi. Kita jelas tidak mengetahuinya. Ya. Wahada huwa basharun. Ini adalah manusia. Ya, Syekh menjelaskan ini sebagai apa? Takributihan, untuk memudahkan logika. Wa mawjudun indaka, dan ini yang ada menurutmu. Fil ardi, yang ada di bumi. Fa kaifa bil khaliq subhanahu wa ta'ala? Lalu bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahi, demi Allah, man idda'a kaifiyata istiwahi 'ala arsyhi fa huwa kadhibun. Barang siapa yang dia mendakwahkan, dia mengetahui tentang tata cara bagaimana istiwanya Allah Azza wa Jalla di atas ars, maka dia pendusta. Dia telah berdusta. Rajimun bil ghaib. Ya. Dia itu ya pantas. Ya, dia itu apa? Rajim. Rajim apa? Perlu dihajar dengan yang ghaib, mas. Artinya apa? Mendapat sanksi untuk dirajam. Karena sebab mendakwahkan dirinya mengetahui yang gaib. Makanya antum sekarang lihat ada perjunu, mas. Naudzubillah min dzalik. Ya. Mereka sekarang apa? Ada yang ngirimi apa tuh? Mori. Kain kafan yang anti siksa kubur. Naudzubillah min dzalik. Allah Akbar. Kok bisa seperti itu? Antum lihat kemarin, ya, itu faedah penting. Ketika kita menghadiri orang-orang yang seperti itu, sebenarnya mereka gak paham. Kalau kita berada di atas dalil, nas, itu mereka akan diam. Contohnya, ya, Allah yarhamha, ibu, ya, saudara kita, Ahdika, pada meninggal. Allah yarhamha. Kemudian, ketika dibawa ke pemakaman, orang-orang itu sudah kasak kusuk, ayo ayo sing adzan, adzan, diadzani. Ya. Ana saat itu merasa sakit di situ. Kenapa ada orang mengatakan seperti itu? Ya bismillah ana ngomongan apa? Enggak usah, enggak ada dalilnya. Cep. Oh ya sudah. Ya. Itu bukan berarti ana sok kewanen ya. Tapi kalau mereka pun kemudian nanti berjidal di atas kuburan itu, ana akan layani. Karena saat itu adalah saat iqamatul hujah. Untuk menegakkan hujah saat itu. Paham? Jadi kalau misalnya antum berada dalam kebenaran, jangan tutup mulut tangan kita untuk melihat kemungkaran sebagai suatu yang biasa. Harus kita lawan dengan cara-cara yang baik. Ya, tetap kita kulo suwun, senyum dengan mereka, salami mereka. Ya. Tapi saat itu ana tanya sama Sohibul Baitnya, Ahdika dan yang lainnya. Ini masih nunggu Pak Kaum. Ya, Pak Kaum itu Suwemen. Ya sudah, diambil alih lah. Alhamdulillah enggak ada mik dan seterusnya. Ya. Tapi mereka otomatis hanya mengikuti adat kebiasaan, enggak ngetahui tentang tata cara bagaimananya. Bahkan ketika meletakkan jenazah di pemakaman pun enggak tahu tentang tata caranya. Harusnya mengucapkan bismillah ala milati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal seperti itu semoga Allah Azza Jalla nanti memudahkan kita untuk berlatih, Mas. Kita setelah Syawal ada dua agenda. Ada daurah bahasa Arab, ya. Yang kedua daurah Ahkamul Janaiz insyaallah binillah. Ya, dari sekarang kita azam dan berdoa kepada Allah Azza Jalla agar itu dimudahkan. Nah, adzan dulu. Ya. Jazakallahu khairan. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Wal imanu bihi wajibun. ay bil istiwa'u ala annahu ghair majhulin wa annahu ulu wa annahu al-ulu wa qawlu al-iman bihi wajiban li'annahu ja'a fil kitab wa sunnah wa maja'a bihi al-kitab wa sunnah min akhbarillahi wa rasulihi fa innahu yajibu ya fa innahu yajibu al-iman biha. Jadi perkataan dari Syekh di sini wal imanu bihi wajibun, dan beriman dengan istiwa itu adalah wajib. Ai maksudnya adalah istiwa bil istiwa, istiwanya Allah azza wajalla, anna ala annahu ghairu majhulin, itu tidak diketahui. Artinya apa? Diketahui. Karena apa? Diketahuinya itu ada dalilnya, Mas. Bukan tanpa ada dalil. Wa annahu al-ulu, sesungguhnya Allah azza wajalla itu maha tinggi. Wa qaulul iman bihi wajiban, dan kondisinya itu adalah iman dengan istiwa itu adalah wajib. Kenapa menjadi wajib? Karena ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan apa yang ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah ini termasuk pengabaran dari Allah dan Rasulnya. Maka itu wajib untuk diimani. Ya, untuk beriman dengan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa su'alu anhu bid'atun, dan soal bertanya tentang istiwa itu adalah termasuk bid'ah. Ai anil istiwa wal muradu an kaifiyatil istiwa. Maksudnya bertanya itu bukan tentang istiwanya ada dalil atau tidak, bukan. Tapi tentang apa? Bertanyanya tentang yang dimaksud di sini adalah tentang tata cara. Tata cara. Wa kana su'alu anhu bid'atun liwajhain. Ya. Kenapa soal itu dijadikan bid'ah? Maka soal bertanya tentang istiwa, tentang kaifiat istiwa, ini ada dua sisi pandang. Yang pertama, wajhul awwal. Ini adalah tata cara ulama usul menunjukkan tentang definisi yang sesungguhnya dari suatu perkataan. Dari berapa sisi. Jadi orang itu menjadi jelas. Oh, yang dimaksud itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Makanya ana untuk mengajarkan di awal-awal ini kajian kita semuanya rata-rata apa? Kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah. Tapi pendekatan tentang hadis-hadisnya kita mengambil banyak. Paham ya? Dari kajian-kajian kita di Kota Magelang ini, alhamdulillah Allah azza wajalla memudahkan kita menyelesaikan beberapa kitabnya beliau. Dan nanti insyaallah hari Ahad besok pagi insyaallah kita mulai lagi kajian tafsir di Warung Mujarab. Ya, insyaallah binillah mulai jam 8. Insyaallah. Dan itu nanti kita mulai dengan kitab tafsirnya Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah, Juz Amma. Juz Amma. Dan itu adalah mustamir, nanti akan teruskan selama bulan Ramadan full. Kajiannya tafsir Juz Amma. Paham sampai ini? Insyaallah binillah. Karena ana menginginkan kajian kita ketika Ramadan itu juga ada Al-Qur'annya, dan kajian yang terbaik selama Ramadan itu adalah kajian tafsir. Maka kita menggabungkan antara membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, dan memahami kontekstual dari Al-Qur'an itu dengan kajian tafsir. Semoga Allah azza wajalla memudahkannya. Nah. Kemudian ini al-wajustani dan duanya panjang. Jadi naktafi bihadil qudrah, kita cukupkan sampai di sini karena ini harus persiapan sholat. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang tentang bahwasannya bertanya tentang kaifiat istiwa ini mempunyai dua sisi sudut pandang. Ya. Barakallahu fikum, naktafi bihadil qudrah. Semoga apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.